bersemi tiada mungkin kan berbunga walau engkau sirami sudah tiada berarti pohon telah lama mati tiada guna rayuanmu tiada guna cumbuanmu hati jangan kau ucapkan cinta, ku tak mau menjalannya. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Cinta bagiku ampadu, pahit merasa kuat tubuh. Bagai tersayang sembilu kan bersemi tiada mungkin kan berbunga walau engkau sirami sudah tiada berarti pohon telah lama mati. Argoba Bonaga ada di pasong berpan position bersemi tiada mungkin kan berbunga walau